persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Penghuni di situ, kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara karikat dalam satu sumpah bersama berpijak di atas kesetiaan hati. Sebar ke seluruh pelosok negeri, saling menjaga, merangkul, melindungi. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan Sampai.